Mitra bisnis, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 63 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Undang-undang yang dibuat saat Indonesia menganut demokrasi terpimpin dalam kondisi darurat serta bersifat sementara itu dinilai tidak relevan dengan kondisi sekarang. Pengajuan uji materi ini dipicu oleh tindakan Kejaksaan Agung yang sering melarang peredaran sejumlah buku yang dianggap bernuansa SARA, berpotensi mengganggu ketertiban umum, merongrong ideologi negara, dan sebagainya. Pelarangan itu disebut bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi, serta memasung kebebasan mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan seniman senior Alex Komang. Mas Alex, bagaimana komentar Anda? Menurut saya sudah nggak zamannya lagi. Semangat yang dilakukan oleh para pelaksana pemerintahan ini, saya kira berlebihan. Itu hanya mereka mengira seringkali. Memang siapa sih yang kepingin menimbulkan konflik SARA dan sebagainya, memancing itu. Biarkan juga masyarakat, pembaca buku itu kan juga terbatas. Artinya orang-orang tertentu biasanya yang memang memiliki pemahaman yang lebih dari orang yang tidak membaca buku. Mestinya sudah cukup dewasa. Karena kalau semuanya dibatasi, artinya di toh mereka itu juga bukan paling ahli. Ini juga untuk mencegah bahwa sikap-sikap represif dari orang-orang yang ini atau pemerintah dalam hal ini ya tolong udah di-stop lah. Masyarakat kan tentu nggak akan menelan mentah-mentah isi bukunya ya? Persis, cuman memang semangatnya itu adalah memandang enteng masyarakat. Misalnya masyarakat pembaca buku dengan masyarakat penonton TV, itu saja juga bisa berbeda kan. Dan lagi dalam hal ini memang akan menimbulkan presiden yang nggak sehat juga nantinya. Seringkali mengklaim ini diharamkan untuk dibuat, ini dihalalkan. Ya, kayak gitu-gitu itu kan juga sebenarnya mereka cuman lewat satu pintu saja. Nggak bisa memahami yang namanya sebuah karya itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Pintu itu yang membuat mereka bersikap kayak gitu. Artinya kan dari pihak kejaksaan sendiri ya kurang wise dalam hal ini. Siapa sih yang ada di sana? Punya kekuatan apa sih sampai dia bisa mengatakan bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Dan biasanya buku yang dilarang malah membuat orang penasaran dan makin dicari ya, Mas? Sudah jadi, seperti pengalaman buku-bukunya Pramudia itu kan. Saya juga banyak yang saya sudah membaca waktu itu. Tapi juga memang bagus, kebetulan bagus. Nah, makanya hal-hal yang semacam ini kan akan memetik buahnya itu kan. Ya itu, menjadi presiden yang nggak baik. Orang-orang jadi, lebih baik ngapain sih? Menjadi bisu semua. Dan juga dari pihak kejaksaan, dari pihak pemerintah ini akan juga rasanya akan diikuti oleh aturan-aturan yang pembungkaman-pembungkaman yang lain. Ya bagus Anda punya media untuk menyampaikan ini semua. Artinya bahwa penolakan dari orang-orang, dari masyarakat banyak. Supaya dari pihak pemerintah mestinya juga berpikir dua kali untuk itu. Demikian Alex Komang dan saya Rizal Andika.